syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan al-khannas. Disebut syaitan itu al-khannas, Allah sifati musuh manusia. Karena seorang muslim jika dia berzikir kepada Allah, maka syaitannya akan khannas, menjadi lemah, menjadi kurus. Adapun jika seorang muslim terlalaikan dari zikir ini, lupa darinya, syaitannya akan menjadi semakin kuat. Syaitannya dengan mudah akan melumpuhkan dia, membuat dia malas untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, membuatnya merasa berat dalam melakukan hal-hal kebaikan, dibuatnya malas untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, dijadikan dia malas untuk bangun malam salatul lail, demikian pula malas untuk bangun subuh menjalankan salat fardunya. Demikian dia dijadikan oleh syaitan merasa berat, malas untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah, dan akan diseret oleh syaitannya untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Demikian pula dengan zikir kepada Allah, seorang muslim akan mendapat kemenangan dan perlindungan dari musuhnya, dari kalangan manusia, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan sekelompok dari musuh kalian dalam peperangan yang dimaksud ayat, maka fathbutu, tegarlah kalian, wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah kalian berzikir kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan atas mereka. Maka ayat menjelaskan kepada kita bahwa zikir kepada Allah menjadi sebab yang begitu penting agar seorang hamba selamat dari kejahatan musuh-musuhnya. Oleh karena itu Allah mengingatkan pula di dalam ayat lain agar seorang mukmin tidak lalai dari zikrullah. Di dalam ayat Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta benda, anak-anak kalian, janganlah itu melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Dan yang melakukan semua itu, terlalaikan dari zikrullah karena anak dan hartanya, sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Rasulullah pula sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah seperti bedanya orang yang hidup dan yang mati. Rasulullah pun menyebutkan, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Rasulullah pula disebutkan tentang kebiasaan beliau, kana yadhkurullah fi kulli ahyanih. Rasulullah selalu berzikir kepada Allah dalam segenap kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam keadaan beliau mukim ataupun beliau dalam keadaan safar, keluar atau masuk, dalam segala urusannya Rasul selalu berzikir kepada Allah. Oleh karena itu pula beliau ajarkan untuk seorang hamba berzikir kepada Allah ketika dia hendak berhubungan dengan istrinya. Demikian pula ketika dia hendak masuk kamar mandi ataupun keluar darinya, hendak makan atau setelah makan, selalu diajarkan untuk dia berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah adalah senjata bagi seorang mukmin menghadapi musuh-musuhnya. Dengan zikir itu, dia telah memperisai dirinya, melindungi dirinya dari segala kejahatan dan permusuhan lawan-lawannya. Jika seorang muslim selalu berzikir kepada Allah, maka dia akan terlindungi dari kejahatan para syaitan, sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para syaitan turun dari gunung untuk mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril alaihi salam turun kepada beliau, mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa ini: Allahumma a'udhu bi kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, yang tidak akan melewatinya, tidak akan bisa melampaui kalimat-kalimat sempurna, kalimat Allah tersebut, orang yang baik ataupun orang yang fajir. Min syarri ma khalaq wa dhara'a wa bara', dari aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan segala yang Ia ciptakan, dari segala yang tumbuh, dari segala yang tampak. Wa min syarri ma yanzilu minas sama', wa min syarri ma ya'ruju fiha. Aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan setiap yang turun dari langit dan setiap kejahatan yang naik kepadanya. Wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha. Aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan setiap yang tumbuh di bumi ini ataupun yang keluar darinya. Wa min syarri fitanil laili wan nahar. Aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan fitnah malam maupun pagi. Wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khair ya Rahman. Dan aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan setiap yang menyambar kecuali yang datang menyambar dengan membawa kebaikan, wahai Allah Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika ini dibaca oleh Rasulullah SAW, maka para syaitan yang ingin mencelakai Rasulullah, mereka berlarian menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, memberi perlindungan dengan doa itu kepada Hasan dan Husain. U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Demikian pula diajarkan oleh beliau ketika seorang muslim hendak tidur membaca ayat kursi, maka itu melindungi dirinya sampai pagi harinya. Al-wasiyyatu al-ukhra al-thaniyah. Maka demikianlah kembali kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dari kita hendaklah selalu berzikir kepada Allah, membaca, menghafalkan zikir-zikir tersebut dan mengamalkannya dalam keseharian kita. Tugas kita hanya kembali melihat zikir-zikir tersebut di kitab-kitab yang telah diwariskan oleh para ulama kita, semacam kitab Al-Kalimut Thayyib karya Syekhul Islam rahimahullah yang telah disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, dan kitab-kitab zikir yang ma'ruf yang lainnya. Setiap dari kita, setiap muslim sangat membutuhkan untuk terjaga dirinya dari segala kejelekan dengan selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. الوصية الثانية الوصية بالشكر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. فالشكر له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، والله سمى نفسه الشكور، والله عز وجل يحب من عباده الشاكرين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم شكورا لربه، وكان حريصا على شكر ربه، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ فيقول لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ووصى الله تعالى آل داود، قال عز وجل: واعملوا آل داود شكرا. فالشكر منزلته عظيمة، وهو من أسباب بركة المال والنعم وزيادتها. قال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، فتقر بالنعم في قرارة قلبك أنها من الله عز وجل. جميع النعم، سواء نعمة الهداية على الإسلام، ونعمة الهداية للعلم، ونعمة الهداية للعقيدة والسنة، أو نعمة الولد، أو نعمة المال، أو نعمة العافية، وتشكر الله بلسانك، تحمده وتشكره، وتشكره بجوارحك. ومن الشكر الإنفاق مما أعطاك الله، ويثمر زيادة، كما جاء في الحديث أنه ينزل كل يوم ملكان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. ولما كان الشكر ليس بالهين الحصول عليه، فشرع للعبد أن يستعين بالله على تحقيق الشكر، وعلى أن يكون العبد شاكرا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن يكون شكارا له، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربي أعني ولا تعن علي، ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، أواها، منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. كان هذا الدعاء كثيرا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن تيمية رحمه الله كما ترجم له كان يذكر الله كثيرا بهذا الدعاء، وكان يدعو الله به كثيرا. والشاهد منه قوله: رب اجعلني لك شكارا، أي كثير الشكر لك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية محمد عبد الوهاب رحمه الله في أحد رسائله في مقدمة رسالته، كان يقول: جعلني الله وإياك ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، فإن هذه عناوين السعادة. يعني حقيقة السعادة وركائزها أن تجمع هذه الأمور الثلاث، شاكرا لله إذا أعطاك، مستغفرا الله إذا أذنبت، صابرا إذا ابتلاك. فالشكر منزلة عظيمة وآثارها جليلة، ويحبها الله، ويحب الله من العبد أن يكون شاكرا، ولكن لا تتهيأ إلا من وفقه الله لذلك وأعانه الله ووفقه إلى أن يكون من الشاكرين. نعم. Wasiat yang kedua, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur kepada Allah merupakan perkara yang sangat agung di sisi Allah, dan Allah sendiri menamakan dirinya yang maha mulia Asy-Syakur. Maka wajib atas setiap hamba untuk selalu bersyukur kepada Rabb-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah seorang nabi yang banyak bersyukur kepada Rabb-nya, dan beliau sendiri mencontohkan bagaimana semangat beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallam bangun malam salat hingga bengkak kaki beliau. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah telah terampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka Rasul pun menyampaikan kepadanya, "Wahai Aisyah, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah?" Allah pun mewasiatkan kepada Dawud alaihi salam untuk bersyukur kepadanya, "Wa'malu ala Dawud syukra." Maka bersyukur kepada Allah perkara yang sangat agung dan menjadi sebab diberkainya harta, dan menjadi harta itu berkembang dengan baik dan bertambah dengan sebab syukur kepada Allah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah kalian, namun jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Bersyukur kepada Allah tentunya itu dengan lisan, dengan kolbu, dan dengan seluruh anggota tubuh kita. Bersyukur dengan lisan, dengan kita mengucapkan syukur itu untuk Allah, segala kenikmatan yang kita dapati, kita yakini dalam kolbu kita, semua itu dari Allah semata, baik itu kenikmatan hidayah, kenikmatan afiah, keselamatan, kenikmatan anak, dan segala kenikmatan yang ada. Dengan kalbu kita yakini semua itu dari Allah, dan dengan lisan pun kita menetapkan dan menyatakan itu semata-mata dari Allah. Dengan anggota tubuh kita bersyukur kepada Allah, menggunakan syukur itu dalam ketaatan kepada Allah. Dan salah satu dari bentuk bersyukur kepada Allah dalam perkara harta adalah menginfakkan harta itu dalam kebaikan, karena hal tersebut akan membuahkan hasil yang baik pula. Sebagaimana tersebutkan di dalam hadis, Rasulullah katakan, di setiap hari turun dua malaikat, yang satu mendoakan, "Ya Allah, berikan yang menahan harta, tidak menginfakkannya, kerusakan pada hartanya." Dan yang satu berkata, "Ya Allah, berikan kepada yang menginfakkan hartanya ganti yang lebih baik." Bersyukur kepada Allah dengan ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah untuk direalisasikan oleh seorang hamba. Oleh karenanya disyariatkan baginya memohon pertolongan kepada Allah untuk selalu bersyukur kepadanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk dijadikan selalu banyak bersyukur kepadanya. Beliau selalu banyak mengucapkan doa ini dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tolonglah aku dan jangan menolong atasku, atas musuh-musuhku. Ya Allah, belalah aku, jangan engkau bela musuh-musuhku. Beri aku hidayah, ya Allah, jadikan aku orang yang selalu dan banyak bersyukur kepadamu, orang yang banyak ketaatannya kepadamu. Ya Allah, terimalah taubatku dan cucilah dosa-dosaku, bersihkan, kabulkan doaku dan kuatkan hujahku. Beri aku hidayah pada kalbuku, luruskan lisanku. Demikian Rasul banyak mengucapkan doa ini. Dan disebutkan pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sering mengucapkan doa ini pula. Asyahid yang diinginkan dalam hadis ini adalah ucapan Rasulullah SAW, Rabbi ja'allaka syakara, ya Rabbku, jadikan aku selalu dan banyak bersyukur kepadamu. Oleh karena itu pula, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam satu risalah beliau di Muqaddimah, beliau katakan, mudah-mudahan aku dan engkau Allah jadikan orang-orang yang apabila diberi, dia bersyukur. Apabila berdosa, segera dia beristighfar. Apabila mendapat cobaan, ibtila, dia pun bersabar menghadapinya. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, tiga ini menjadi pertanda kebahagiaan seorang hamba, di mana jika dia mendapat kenikmatan dari Allah, dia bersyukur. Jika dia berdosa, dia segera taubat dan istighfar kepada Allah. Dan jika dia mendapatkan ibtila, cobaan, dia pun bersabar menghadapinya. Al-wasiyyah al-akhirah الوصية بحسن العبادة وتصحيحها وإصابتها بأن تكون عبادة مبنية على الإخلاص والاتباع. فقال له: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته ولم يجعل ذلك لعقولهم وآرائهم يعبدون الله كيف يشاء، بل أرسل إليهم نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلمهم كيف يعبدون الله. فلذلك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وبين لهم كيف يخرجون الزكاة وكيف يصومون إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فالله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء المفسرون: أحسن عملا أي خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح الموافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يتجنب الإخلاص إلى الرياء والسمعة. فشروط قبول الأعمال عند الله شرطان: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يقبل العمل إذا لم يكن على شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يؤجر عليه صاحبه. وليس حسن النية دلالة على قبول العمل، فلا بد من حسن النية وموافقة السنة. ولهذا روى الدارمي في مسنده أن أناسا كان يتعبدون لله بالكوفة، وكانوا منقسمين إلى حلق، وكان على رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدوا، كبروا 100 فيكبروا، ومعهم حصى يحسبون به تسبيحهم وحمدهم وتكبيرهم. فرأى عبد الله بن قيس ذلك، أبو موسى الأشعري، فاستنكر هذا الأمر، ولكنه لم يتكلم لأن هناك من هو أكبر منه، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأخبر عبد الله بن مسعود بذلك. فجاء عبد الله بن مسعود فخرج إليهم قال ما هذا يا أمة محمد؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. فقال كم من مريد للخير لم يبلغ. فهؤلاء أنكر عليهم عبد الله بن مسعود لأنهم كانوا يتعبدون الله بطرق لم يألفوها من الرسول صلى الله عليه وسلم. والانحراف في العبادة يؤدي إلى الخروج بالسيف، ولهذا يقول السلف ما اجتمع قوم على بدعة إلا استحلوا السيف، أي الخروج على الحاكم. وهذا الذي فعله أولئك القوم في مسجد الكوفة الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود، فإنهم هم الذين خرجوا يطاعنون علي والصحابة في النهروان. فالبدعة تجر إلى السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا أن يسأل ربه أن يعينه على حسن العبادة، بأن تكون عبادته حسنة، وإنما تكون حسنة إذا كانت خالصة لله وكانت موافقة لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبحت هكذا فإنها تثمر خيرا للعبد، صلاحا لقلبه وزكاء لنفسه وفلاحا وفوزا في الدنيا والآخرة. نعم. Wasiat yang terakhir adalah husnul ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk beribadah kepadamu dengan benar. Ibadah tentunya dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dan ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tidaklah Allah jadikan sesuai dengan akal fikiran manusia, tidaklah Allah jadikan semau hawa nafsu mereka dan logika mereka, namun Allah utus kepada hambanya para rasul guna mengajarkan kepada mereka tata cara dan bagaimana mereka harus beribadah kepada Allah. Oleh karenanya Rasulullah sebutkan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. "Khudhu anni manasikakum." Rasulullah juga sebutkan, "Ambil dariku manasik kalian." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya mengajarkan kepada umatnya bagaimana mereka harus mengeluarkan zakatnya, bagaimana mereka harus berpuasa. Dan inilah yang Allah sebutkan di dalam Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barakah Allah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menseleksi di antara kalian siapa yang terbaik amalannya. Suatu amalan tidak akan menjadi amalan yang terbaik kecuali ketika amalan itu terpenuhi padanya dua syarat, ikhlas hanya karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di ayat lain Allah sebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan, tidak musyrik kepada Allah dalam beribadah kepadanya dengan suatu apapun. Hendaklah dia beramal saleh adalah mengisyaratkan pentingnya mutaba'ah, mengikuti dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak musyrik dalam beribadah kepada Allah mengisyaratkan pentingnya keikhlasan kepada Allah dalam ibadah kepadanya. Inilah dua syarat diterimanya amalan soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun menyebutkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa bimbingan dari kami, maka amalan itu tertolak. Atau di lafaz lain, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa min fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara ini tanpa bimbingan kami, maka itu tertolak. Maka tidak akan Allah terima amalan siapapun jika itu tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka niat baik semata tidaklah cukup dalam ibadah. Baiknya niat, baiknya tujuan belum mencukupi untuk amalan itu menjadi amalan saleh yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, ketika sekelompok orang berkumpul di masjid di Kufah saat itu, mereka beribadah, membentuk halaqah demi halaqah, dipimpin oleh salah satu dari mereka. Mereka ucapkan tasbih, subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali. Dan di tangan mereka batu-batu kecil yang mereka gunakan untuk menghitung zikir mereka. Amalan yang baru, yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, Abu Musa radhiyallahu ta'ala an mengingkarinya, namun beliau tidak berbicara karena di sana ada yang lebih besar dari beliau, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Maka beliau kabarkan kepadanya, mereka didatangi oleh ibn Mas'ud dan beliau katakan kepada mereka, mengingkari mereka, apa-apaan ini wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, kami hanya menginginkan kebaikan dengan zikir-zikir semacam ini. Maka Ibnu Mas'ud pun sampaikan kepada mereka, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatinya. Kelompok-kelompok yang berzikir inilah yang di kemudian hari mengangkat senjata, memerangi Ali, memerangi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama kaum Khawarij. Maka ini memberi pelajaran penting bagi kita. Penyimpangan dalam ibadah akan menyeret seorang hamba sehingga dia akan keluar terhadap umatnya dengan mengancungkan senjata memerangi mereka. Oleh sebab itu para ulama salaf katakan, tidaklah suatu kaum melakukan suatu kebid'ahan kecuali pasti dia akan mengangkat senjata pada akhirnya memerangi kaum muslimin. Oleh karena itu, Rasulullah wasiatkan kepada Mu'ad agar ibadah menjadi ibadah yang baik, menjadi ibadah yang benar, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ibadah itu tidak akan menjadi ibadah yang benar kecuali ketika itu ikhlas kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu ibadah tersebut akan membuahkan kebaikan dan membawa hasil yang baik bagi hamba tersebut. فهذا الحديث العظيم رأيتم ما يتضمنه من وصايا جليلة عظيمة نافعة، وأن المسلم يحتاج أن يكون ذاكرا شاكرا عابدا على سنة. ورأيتم حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نصح أصحابه، فهذه النصيحة والوصية وإن كانت لمعاذ بن جبل ولكنها تشريع للصحابة كلهم، بل وللأمة كلها إلى قيام الساعة، مما يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأن الإنسان ينصح، فالدين النصيحة، وهي مسألة نسينا أن نذكرها في بداية الحديث، فهو من الوقفات. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والوصية هي النصيحة، والموصي يختار أهم ما ينفع الإنسان، وهذه من أهم ما ينفع الإنسان. فأنصح نفسي وإياكم بتلقي العلم والعمل به، وأن يكون حظنا من الكتاب والسنة التدبر والتعقل والتفهم والعمل بعد ذلك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والاتباع، وأن يجعلنا ذاكرين شاكرين عابدين لله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Demikianlah hadis Mu'ad adalah hadis yang begitu agung, yang isi kandungan di dalamnya merupakan wasiat-wasiat yang begitu penting dibutuhkan oleh setiap hamba agar dia menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, dan benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pula di dalam hadis ini bagaimana semangat Rasulullah SAW, antusias beliau dalam menasehati umatnya, walaupun ini beliau tujukan, beliau sampaikan kepada Mu'ad, tetapi ini merupakan syariat untuk Mu'ad dan untuk seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita kasih sayang Rasul yang begitu dalam, begitu kuat untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wasiat merupakan bentuk dari nasihat sebagaimana Rasulullah sebutkan di dalam hadis ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah, wa rasulih, untuk rasulnya, wali kitabi, untuk kitabnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan nasihat itu pula untuk imam-imam kaum muslimin dan untuk keseluruhan kaum muslimin yang ada. Maka wasiat ini salah satu bentuk dari nasihat dalam agama Allah. Maka aku wasiatkan untuk diriku dan untuk antum semua, untuk kita terus belajar dan mencari ilmu syar'i agar bagian kita yang kita dapati dalam wahyu ini, Al-Quran maupun Sunnah, tidak hanya membacanya, tetapi juga mempelajarinya, mentadaburinya, berusaha memahaminya untuk kemudian kita amalkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik pula untuk beramal saleh dengannya berdasarkan keikhlasan kepada Allah dengan sesuai tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita oleh Allah, semoga kita dijadikan olehnya hamba yang selalu berzikir kepadanya, selalu bersyukur kepadanya dan beribadah kepadanya dengan benar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa jazallahu syaikhana Abdullah ibn Salfiq adz-Dzafiri khairal jaza wa ahsanallahu ilaihi wa baraka fi ilmihi wa amalihi. Wa nashkurukum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.